Bismillah. Innal hamdalillah. Subhanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِتْأَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي اللَّهِ إخوات في الله صدقوك المسلمين رحيمني ورحيمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتب الشكر pada الله عز وجل terus menerus diberi nikmat dengan berbagai macam nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga di pagi hari ini kita masih hidup dan masih bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, semoga kita bisa menggunakan kesempatan hidup ini untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita pada yaumul kiamah nanti. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab tafsir Kalimur Rahman fi Kalamil Mannan, dan kita masuk pada ayat yang ke-99. Yang ke-100 insyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقين إلا الفاسقون جزاكم خير. Walaqad, dan sungguh, kata Allah Ta'ala, anzalna, kami telah menurunkan kepadamu, anzalna, kami telah menurunkan ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ayatin bayyina, bukti-bukti yang nyata. Ya, ini maksudnya adalah Al-Quran. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran, yang mengandung bukti-bukti yang nyata. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tidak ada yang kufur terhadapnya kecuali dia adalah orang-orang yang fasik. Tidak ada seorang pun yang mengingkari Al-Quran melainkan dia adalah orang-orang yang fasik. Faswa, fasik yang perbuatannya fasik tapi orangnya belum keluar dari Islam. Ada juga kefasikan tetapi orangnya keluar dari ketaatan dan juga keluar dari Islam. Yang dimaksud di sini adalah keluar dari Islam. Kufur. Karena perbuatannya kufur, mengingkari Al-Quran, dan orangnya keluar dari Islam. Wallahu a'lam bissawab. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran yang mengandung bukti-bukti yang nyata, dan tidak ada seorang pun yang kufur dengan Al-Quran kecuali dia kafir, kecuali dia fasik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata, yang terang, bukti-bukti yang nyata. Tahsulu bihal hidayah liman istahda. Orang yang berupaya, yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, maka dia akan mendapat hidayah. Akan memperoleh hidayah dan Al-Quran tersebut, orang-orang yang berupaya untuk mencari hidayah. Ingin dapat petunjuk, baca Al-Quran. Ingin terbimbing di dalam berkeyakinan, baca Al-Quran. Ingin benar jalannya, lurus jalannya dalam kehidupan di dunia ini sampai masuk jannah, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, dakwakan Al-Quran. Al-Quran ini bukti yang nyata. Wa iqamatul hujjah ala man anada. Dengan adanya Al-Quran ini, tegaklah hujjah bagi orang-orang yang menentang. Bagi orang yang menentang, tegak hujjah bahwa dia kufur, bahwa dia fasik. Wa yafil wuduh wad dalalah al-haq. Al-Quran ini terang jelas, menerangi dan menjelaskan dan bukti terhadap kebenaran, yang menerangkan kebenaran. Al-Quran ini menerangkan dan menunjukkan al-haq, sehingga al-haq itu nampak dengan Al-Quran, terang sekali, lebih terang dari cahaya matahari. Kalau matahari sudah muncul lebih di siang bolong dan tidak mendung, nampak semua yang ada di muka bumi ini jelas terang. Ternyata Al-Quran lebih terang lagi daripada sinar matahari, daripada cahaya matahari. Al-Quran itu terang dan jelas. Qad balaghat muballighan 'adzilan, bahkan saking terangnya mencapai puncak yang agung. Wa wasalat ila halat ila halati la yantai'u min qabuliha illa man fasaqa an amrillah. Sampai-sampai keadaan aku ini, sampai-sampai tidaklah ada orang yang menolak Al-Quran kecuali dia orang yang fasik, yang ingkar dari perintah Allah Ta'ala. Kenapa terang sekali? Kalau ada orang di siang bolong, kamu katakan dengan dia, "Ini sudah siang mas, kenapa gelap kayak gini? Itu matahari, Mas. Nampak ini. Semuanya nampak. Tidak. Saya masih samar-samar nih. Ini saya enggak nampak. Apa yang kamu katakan kepada orang ini? Dasar buta. Buka matamu. Jangan melek aja. Nah, buka matamu itu. Atau kamu kan dengar kata-kata yang kasar dengan dia. Kamu tunjukkan ini namanya meja, ini hewan, ini. Enggak, bukan. Matamu melek. Masih enggak nampak juga. Bodoh ini orang, tolol ini. Atau bahasa-bahasa yang lainnya. Al-Quran itu lebih terang dari matahari. Maka tidak seorang pun ada yang menentang Al-Quran kecuali dia orang yang bodoh, yang tolol, dan orang yang fasik dan kafir. Wa kharaja an ta'atillah, dan dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Berarti orang yang enggak taat kepada Allah. Wastakbaru ghayatut takabbur, dan dia adalah orang yang sombong pada puncak kesombongan, berarti betul-betul kafir. Jelas sudah bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas pada kesombongan yang puncak, betul-betul kafir. Karena mereka menolak Al-Quran. Tapi sangat aneh, orang yang mengaku muslim ikut-ikutan Yahudi, ikut-ikutan Nasrani, tidak mau mempelajari Al-Quran, menjauh membahas Al-Quran. Ini bahaya, dan ini perbuatan fasik, sekalipun belum sampai pada fasik tingkat kufur. Hati-hati. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-100, Allah menyebutkan bukti bahwa mereka itu betul-betul kufur. Bukti yang pertama, awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka berjanji, mengambil sumpah terhadap Allah Ta'ala, berjanji kepada Allah Ta'ala, mereka selalu mengingkari? Sebagian mereka mengingkari. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa hadza fihi ta'jib. Dalam ayat ini menunjukkan keanehan. Aneh ini orang-orang Yahudi ini. Aneh ini Bani Israel. Mengaku beriman, tetapi setiap berjanji diingkari terus. Janji lagi, diingkari lagi. Bahkan diangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Janji gak kalian? Ya, kalian berjanji. Setelah selesai perjanjian, ingkar lagi. Apakah setiap mereka berjanji dengan suatu janji, mereka membuang janjinya ke belakang, mereka mengingkari janjinya? Sebagian mereka mengingkari janji mereka. Dan aktsarul la yu'minun, bahkan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Dan di sini terdapat keheranan. Min kasrati ma'ahadatihim, betapa banyaknya janji-janji mereka. Wa'adamu sabrihim ala wafai biha, namun mereka tidak sanggup, tidak mampu bersabar untuk menunaikan janji-janji mereka. Di zaman Rasulullah sering mereka berjanji, tapi mereka selalu yang berkhianat, sehingga mereka terusir, diusir dari Madinah dalam keadaan hina, karena selalu mengingkari janji. Demikian juga Yahudi-Yahudi zaman dahulu. Wa kull kullama, kalimat kullama awa kullama, kullama artinya tufidu tikror, memberikan faedah seringnya, berulang-ulang terus-menerus seringnya mereka itu mencari. Fakullama wajad al-ahd tarattab alaihi an-naqd, maka tatkala didapati janji selalu mereka akhiri dengan pengingkaran, selalu mereka melanggar. Demikian seterusnya. Kita ingin tahu apa sih sebabnya orang-orang yang di ini kok selalu mengingkari janji. Ternyata ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penyebab mereka suka mengingkari janji adalah masabu fi dzalik, apa sebabnya demikian itu? As-sababu anna aktsarahum la yu'minun, sebabnya adalah mayoritas mereka sebenarnya tidak beriman. Ini penyebabnya, karena tidak yakin, karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil, sehingga mereka itu suka berkhianat. Nah, menjadi suka berkhianat. Kok tidak beriman dengan Taurat dan Injil? Ya jelas, di dalam Injil, di dalam Taurat disebutkan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad dengan jelas gamblang. Namanya disebutkan, keturunannya disebutkan, tempat tinggalnya disebutkan, tempat hijrahnya disebutkan, sahabat-sahabat yang bersamanya sebelum lahir sudah disebutkan. Jelas ada di dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, tetapi mereka menolaknya. Mereka kufur dengan kitab mereka sendiri, dengan kata lain tidak beriman. Inilah penyebab akhirnya mereka suka mengingkari janji. Fa'adamu imanihim walladhi awjabalahum naqdul muhid, tidak adanya keimanan pada diri mereka itu, itulah yang mendorong mereka untuk mengingkari janji-janji. Walau sadaqa imanahum, seandainya jujur keimanan mereka, seandainya mereka memang betul-betul orang yang beriman, lakalu misla man qala Allah fihim, niscaya mereka seperti orang-orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman, rijalun sadaqu ma'ahadu, rijal ada orang-orang sadaqu yang mereka membuktikan, ma'ahadu apa yang mereka sumpahkan, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ada di antara mereka yang membuktikan sumpah mereka, janji mereka, dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya dalam jihad fisabilillah. Allah sebutkan di antara orang-orang yang beriman, ada di antara mereka yang telah membuktikan sumpah mereka dengan mati syahid. Dan ada juga di antara mereka yang sedang menunggu, sedang berupaya dan sedang berusaha membuktikan janji-janji mereka kepada Allah. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, mana bukti mereka? Cuma bisa berjanji, tetapi tidak dibuktikan. Ayat yang ke-101, Allah menyebutkan, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum, nabada fariqun minal ladhina utul kitab, kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad, musaddiqan lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada kitab mereka, artinya persis sesuai apa yang disebutkan di dalam kitab mereka, akan datang seorang rasul terakhir namanya Ahmad. Maka tatkala datang Rasulullah yang mereka gadang-gadangkan, yang mereka bangga-banggakan, ketika ribut dengan orang-orang kafir, awas kalian, akan datang rasul terakhir namanya Ahmad, kami akan perangi kalian bersama nabi terakhir tersebut. Mereka tahu persis. Dan ketika betul-betul datang rasul tersebut dari sisi Allah sebagai bukti benarnya kitab mereka, nabada fariqum minal ladzina utul kitab, ternyata mereka melemparkan kitab mereka. Sekelompok mereka melemparkan kitab mereka, kitab Allah dilemparkan, wara'an hurun, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ada orang-orang Yahudi datang kepada pendeta-pendeta mereka, ada orang-orang Nasrani datang kepada pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka, Pak Pendeta, apakah benar Nabi Muhammad inikah yang dimaksud oleh Taurat, yang dimaksud oleh yang terdapat dalam kitab Injil? Oh, bukan dia, tidak ada itu, cerita tentang itu tidak ada itu. Seakan-akan kitab itu dibuang di belakang punggung mereka. Oh, tidak ada, diletakkan ke belakang. Nah, kan pendeta pernah ngasih tahu, pernah menyampaikan. Iya sih, tapi bukan orang ini, gitu. Mereka sembunyikan kitab Allah mereka. Ada yang mereka rubah-rubah, ada yang mereka rahasiakan, mereka sembunyikan. Ini kan menunjukkan bukan mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad saja, ini menunjukkan mereka tidak beriman kepada kitab Taurat, mereka tidak beriman kepada Injil, berarti seperti kufur gitu loh. Bahkan mereka kufur kepada Allah yang mereka sebut dengan Tuhan Allah, kufur kepada Tuhan Allahnya, tidak percaya dengan Rasul Allah, utusan Allah, tidak percaya dengan Jibril, bahkan mereka memusuhi Jibril, tidak percaya kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti betul-betul kafir dengan nyata. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, sebagian mereka pun membuang kitab-kitab tersebut, membuang kitab Taurat dan Injil dan di belakang punggung mereka. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, kitab Allah, wara'a dhuhurihim, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Cuma alasan, kenapa sih Allah menurunkan rasul kok dari kalangan orang Arab, kan selama ini kan dari Bani Israel, kok dari orang Arab? Memang benar ciri-cirinya pas, tepat, tapi kok dari orang Arab? Hasad, iri, dengki, sehingga tidak menerima. Akhirnya Allah dikufuri, Rasul Allah dikufuri, Jibril dikufuri, Taurat dikufuri, Injil dikufuri. Ini akibatnya, dengki. Emangnya kenapa? Kalau Allah memberikan hidayah kepada orang-orang Arab, emangnya kenapa? Sama saja tetap Nabi Allah juga. Nah, emangnya kenapa kalau Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul dari kalangan orang Arab, kenapa? Gak usah iri. Kamu sudah banyak dapat nikmat selama ini, banyak para rasul, para nabi dari kalangan kalian. Sekarang gantian orang Arab yang dapat. Ada orang Arab yang mendapatkan nikmat diutusnya rasul. Selama ini mereka enggak iri pada kalian kok. Kenapa ketika mereka dapat nikmat ada di tengah-tengah utusan rasul, kalian iri, enggak mau beriman? Maka pada ayat yang berikutnya termasuk panjang, sebagai hukuman Allah, nah, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, Apa itu bentuknya hukumannya? Gara-gara mereka tidak beriman kepada Taurat, gara-gara mereka tidak beriman kepada Injil, Allah jadikan mereka mempelajari kitab sihir. Ini akibatnya, menolak firman Allah, menolak kitab Allah, menolak Rasul Allah, Allah hukum mereka lebih cenderung untuk mempelajari kitab sihir. Demikian juga ikhwatillah, kalau kita malas mempelajari Al-Quran, Allah hukum kita, akhirnya kita lebih suka baca novel, baca buku cerita, Kopingho, cerita apa lagi, buku-buku majalah, Anan, apa, Bobo, zaman dulu ya. Sebagai akibat hukuman dari Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka meremehkan Al-Quran, Allah jadikan dia sibuk membaca cerpen-cerpen, cerita pendek, cerita ini. Tidak mau belajar sunnah Rasul, Allah jadikan dia sibuk memain game. Allah, itu sebagai hukuman dari Allah, sibuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Karena tidak bersyukur, dikasih Al-Quran, tidak dipelajari. Diutus Rasul, ditinggalkan ke jalan sunnahnya. Dihukum oleh Allah. Sibuk kalian dengan amalan-amalan tidak bermanfaat untuk akhirat kalian dan dunia kalian. Maka ikhwatillah, jangan mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Muliakan kitab Allah. Walaupun satu hari satu ayat, bisa istighfar kepada Allah, minta ampun ya Allah. Inilah kesanggupan yang kami mampu, walaupun cuma satu ayat ya Allah. Yang penting istiqomah, terus menerus satu ayat satu ayat. Nah, kalau para sahabat dahulu 10 ayat 10 ayat 10 ayat, mereka orang Arab, gak gampang menerima. Nah, bisa mengerti bahasa Arab, dan mereka tidak melanjutkan sebelum mereka fahami, mereka amalkan dan dakwahkan. Sebelum mereka amalkan, mereka gak mau lanjut. Kita sudah lah satu ayat mengamalkan, susah, berat, semampu kita. Nah, lemahnya iman kita. Yang jelas kita terus mengkaji kitabullah, walaupun cuma satu ayat, satu ayat, satu ayat. Sambil istighfar minta ampun pada Allah, banyak kekurangan pada diri kita, dan pengamalannya juga terus kita upayakan semaksimal mungkin semampu kita. Dan semoga Allah tolong kita, Allah bantu kita untuk bisa terus mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasul, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada Allah, dan bisa istiqomah sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan baca dalam kitab sihir. Bagaimana kondisi orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian dihukum oleh Allah sehingga mereka sibuk mempelajari kitab sihir. Amin. Yang diajarkan oleh dua orang malaikat di Irak, di Babilonia, Babilonia, dan yaitu malaikat Harut dan Marut. Naktafi bil midas, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu rahimakumullah.